Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, masih membahas bab istighol. Naam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Syurutu al-mas'ghuli anhu khamsatun. Syurutu al-mas'ghuli anhu khamsatun. Syarat untuk menjadi mas'ghul anhu ada lima. Mas'ghul anhu itu al-ismu sabiq, ya. Untuk bisa menjadi al-mas'ghul anhu harus memiliki lima syarat. Al-awwal, ayakuna wahidan, atau muta'addidan fil lafzi duna al-makna. Ayyakuna wahidan atau muta'addidan fil lafzi duna al-makna. Syarat yang pertama, mas'ghul anhu hanya berjumlah satu. Zaidan darabtuhu, Zaidan saja, ya. Atau lebih dari satu, tapi secara lafaz, secara makna dianggap satu karena sejenis. Misalkan Zaidan wa Umar darabtuhuma, enggak masalah. Karena Zaid sama Umar sejenis. Sama-sama manusianya. Dan atau dianggap satu. Kalau beda lafaz, beda makna, tak boleh. Zaidan dirhaman atau itu tak boleh. Satunya Zaid manusia, satunya dirham harta. Asani. Syarat yang kedua, ayakuna mutaqaddaman. Ayakuna mutaqaddaman harus didulukan dari mas'ghulnya. Makanya disebut dengan al-ismu sabiq, isim yang mendahului, ambil yang tersibukkan, ya. Enggak boleh diakhirkan. Kalau diakhirkan ya bukan namanya istighal, ya. Al-thalith qabuluhu al-idmar. Qabuluhu al-idmar. Menerima kembalinya dhamir. Contohnya Zaidan dharabtuhu, dhamir hak kembali kepada Zaid. Berarti Zaid ini mau menerima kembalinya dhamir. Kalau jadi hal atau jadi tamyiz, enggak boleh menerima kembalinya dhamir, ya. Nah, makanya selalu jadi maf'ul bih atau mubtada. Arabi ayakuna muftakiran lima ba'dahu, ayakuna muftakiran lima ba'dahu. Mas'ul anhu harus membutuhkan lafaz-lafaz sesudahnya. Nah, jadi mas'ul anhu butuh dengan lafaz-lafaz sesudahnya. Di antaranya untuk menentukan takdir dari fi'il yang disembunyikan, kalau dia nasab atau khobar berupa jumlah setelahnya, ya. Nah, dia akan butuh penjelasan dari lafaz-lafaz sesudahnya. Al-khamis ayakuna solihan tidak bih. Ayakuna salihan lil ibtida'i bihi. Mas'ul anhu harus berupa lafaz yang boleh di permulaan. Lafaz yang boleh di permulaan itu si ma'rifat atau nakirah mufidah. Kalau nakirah mahdhah, nakirah murni bukan mufidah, enggak boleh. Karena enggak boleh di permulaan, ya. Tidak boleh rajulan dharabtu, enggak boleh. Dalam Al-Qur'an wa rubaniyatan ibtada'uha. Itu bukan istighol. Rubaniyatan ini ataf pada lafaz sebelumnya. Ibtada'uha na'at dari rubaniyah, ya. Terkesan kayak istighol, ya. Nah, tapi enggak boleh karena rubaniyatan nakirah. Bukan mufidah, bukan ma'rifat, sehingga enggak boleh jadi mas'ul anhu. Nah, ini dalam Al-Qur'an rubaniyatan itu ataf pada lafaz sebelumnya. Ibtada'uha na'at dari rubaniyatan. Nah, jumlah fi'liyah. Baik. Al-mas'alatu al-khamisah. Lil mas'uli syartoni. Lil mas'uli syartoni. Mas'ghul itu fi'il kan atau amil yang tersibukkan, ya, itu harus memenuhi dua syarat. Al-awwal ayakuna mutasilan bil mas'ghuli anhu. Ayakuna mutasilan bil mas'ghuli anhu. Syarat yang pertama harus sambung dengan mas Zaid dan Dharabtuhu. Ini tidak boleh ada yang pemisah antara Zaid dan sama Dharabtuhu. Harus sambung, ya. Atsani ayakuna salihan lil amal fima qablahu. Ayakuna salihan lil amal fima qablahu. Syarat yang kedua harus bisa beramal untuk sebelum. Harus bisa beramal untuk lafaz sebelumnya. Seandainya dipasang untuk ambilnya. Kaya kan definisi istighol kan? Seandainya tidak tersia yang amil, ya, mendahului amil yang seharusnya beramal untuk dia. Kalau tidak tersibukkan beramal untuk domir atau isim yang butuh pada domir, berarti seandainya dipasang sebagai amil dari mas'ul anhu bisa. Nah, itu syaratnya. Faedahnya apa? Nah ini, seandainya mas'ul anhu dinasabkan butuh fi'il yang disembah. Nah, di antara takdirnya kan niru mas'ul. Nah, kalau seandainya mas'ul enggak bisa beramal dipasang untuk fi'il yang tersimpan, ya tetap enggak bisa beramal. Nah, maka enggak boleh jadi mas'ul, ya. Taibak fikum. Ini dua syarat mas'ul. Nah, al-mas'alatu as-sadisah. Masalah yang ke-6. Yajib nasbu al-mas'uli anhu. Idza waqa'a ba'da ma yahtassu bil fi'li wahuwa ma yali mas'ul anhu wajib dibaca nasab menjadi apa? Menjadi maf'ul bi dengan fi'il yang dibuang, ya. Jika terletak setelah sesuatu yang khusus masuk pada fi'il. Diperhatikan baik-baik. Kapan mas'ghul anhu wajib dibaca nasab? Jawabannya, jika mas'ghul anhu terletak setelah sesuatu yang khusus masuk pada fi'il. Sesuatu yang khusus masuk pada fi'il itu apa saja? Wahuwa ma yali sebagai berikut. Al-awwal halla nahu halla zaidan akramtah halla zaidan akramtah nah halla ini biasa masuk pada fi'il. Maka kalau ada isim nasab terletak setelah halla, berarti mesti ada fi'il yang dibuang. Kalau ada pembuangan fi'il, maka isim tadi wajib nasab. Begitu, paham ya? Ngerti enggak? Halla ini biasanya masuk pada fi'il. Dia ini kok setelah halla isim, maka isimnya harus nasab. Mengapa kok nasab? Supaya jadi maf'ul bi. Kalau jadi maf'ul bi berarti ada pembuangan fi'il. Nah kalau ada fi'ilnya berarti halla gak menentang kaidah. Memang dia masuknya pada fi'il. Nah itu caranya. Paham ya? Sama sok? Saya ajak berpikir ya, nah supaya enggak kena aja. Kan halla akramta halla zaidan akramtahu zaidan wajib nasab. Kalau di rafa enggak boleh. Kenapa? Jadi mubtada, berarti enggak ada pembuangan fi'il. Nah kalau halla dimasukkan tentang kaidah. Halla itu maksudnya pada fi'il, tidak pada isim. Nah, jelas halla zaidan tahu. Apa artinya halla zaidan akram tahu? Nah, sebaiknya Zaid engkau muliakan. Namanya at-tahdhib atau al-arab. Athani awas, athani adawatul istifham ghairul hamzah. Adawatul istifham ghairul hamzah. Adawatul istifham ghairul hamzah. Alat-alat istifham selain hamzah. Istifham itu ada yang berbentuk isim. Semuanya masuk. Istifham itu ada yang berbentuk huruf. Apa saja? Hah? Hal sama hamzah. Nah, hamzah enggak boleh masuk. Kenapa? Kenapa? Nanti ada aturan lagi sendiri untuk hamzah. Baik. Semua istifham itu hanya masuk pada fi'il. Huruf istifham berupa hal masuk pada fi'il. Adapun hamzah la. Ya. Nah. Ingat, semua alat istifham baik itu yang berbentuk isim atau huruf, yang penting selain apa? Hamzah. Maka kalau ada isim setelahnya, isimnya wajib dibaca apa? Nasab mas'ul anhu. Nasab jadi maf'ul bih dengan membuang fi'il. Nahwu. Contoh. Mata amran laki tahu. Mata amran laki tahu. Kapan engkau berjumpa dengan si Amr? Mata isim istifham ya. Amran maf'ul bih mas'ul anhu ya, wajib dibaca nasab. Hal Zaidan ra'aitahu? Hal Zaidan ra'aitahu? Apakah kamu sudah melihat Zaid? Nah, maka Zaidan wajib nasab. Atsani yang ketiga. Adawatu syart. Adawatu syart. Nahwu. Hai tuma Zaidan. Hai tuma Zaidan laqitahu fa'akrimhu. Hai tuma Zaidan laqitahu fa'akrimhu. Nah, hai tuma termasuk ada waktu syarat. Maka Zaidan mas'ul anhunya wajib dibaca nasab. Di mana saja kamu berjumpa Zaid, maka muliakan dia. Al-mas'alah tu Asabiah, masalah yang ke-7. yata'ajjahu nasbul mas'uli anhu. Sitti masail yatarjahu nasb, yatarjahu nasbul mas'uli anhu fi sitti masail. Yang rajih mas'ul anhu dinasab berarti boleh apa? Dirfa'. Cuma yang rajih dinasab mas'ul anhunya di enam permasalahan. Al-ula ayakunal fi'lu talaban, ayakunal fi'lu talaban. Yang pertama fi'ilnya berbentuk tolab. Maksudnya fi'il apa ini? Mas'ul ya. Si mas'ul berbentuk tolab, maka mas'ul anhunya yang rajih dinasab tapi boleh rafa ya. Nah lahu zaidan ibribhu, si Zaid pukul dia. Ini cuma contoh ya, jangan dilakukan, kasihan Zaidnya. Zaidan ibribhu. Kalau seandainya Zaidun ibribhu boleh enggak? Boleh, tapi yang rajih Zaidan ibribhu. Kenapa? Fi'ilnya tolab, itu mas'ulnya itu. Ibribhu tolab. Maaf, fi'il amar tolab. Zaidan ghafarallahu lahu, Zaidan ghafarallahu lahu. Si Zaid semoga Allah mengampuninya. Boleh enggak baca Zaidun? Boleh, tapi yang rajih baca nasab. Kenapa? Fi'ilnya atau mas'ulnya tolab. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Itu doa. Doa termasuk bagian dari tolab. Ya. Nah. Fi'il amr, fi'il nahi, doa itu termasuk tolab, ya. Asaniyah ayakun al-fi'lu, ayakun al-fi'lu makrunan, bilami au bila at-talabiyatain. Ayakun al-fi'lu makrunan billami au bila at-talabiyatain. Nahu. Amran liyabribhu bakran. Amran liyabribhu bakran. Nah, masalah yang kedua, fi'ilnya atau mashulnya diiringi oleh lam, lam tolab, lamul amr, atau la tolab, la nahi. Nahu amran liat ribhu bakron, si amr biar bakar yang memukul dia. Amran lebih rajih dinasab walaupun boleh alfan. Kenapa? Liat ribhu fi'ilnya atau mashulnya ada lam tolabnya, lam amr. Khalidan, satu yang kedua, khalidan latuhinhu. Khalidan latuhinhu, pakai hak. Si Khalid, jangan engkau hina dia. Khalidan lebih rajih nasab daripada rafa, ya, karena fi'il atau mashulnya ada la talab, yaitu la nahi, la tuhinhu. Salisah, idza waqa'a al-mas'ul anhu ba'da adatin yaghlibu, ba'da adatin yaghlibu duhuluha alal fi'li. Kahamzatin istifham, kahamzatin istifham. Wama, wala, wa in, annafiyat. Wama, wala, wa in, annafiyati. Nah, ini perhatikan baik-baik. Yang ketiga, jika mas'ul anhu terletak setelah alat-alat yang biasa masuk pada fi'il. Kalau tadi kan yang wajib nasab, jika mas'ul anhu terletak setelah alat-alat yang masuk pada fi'il. Yang ini yang biasa masuk pada fi'il. Berarti takadat isim, ya. Maka mas'ul anhunya yang lebih rajih dibaca nasab. Seperti hamzah istifham. Ini biasanya masuk pada fi'il, tapi terkadang masuk pada isim. Ma la inna fiyah semua ini, ya. Naam. Nahu, contoh. Azaidan laqitahu Zaidan lebih rajih baca nasab daripada rafa. Kenapa? Terletak setelah hamzah istifham. Mal kitaba, ma al-kitaba, qara'tuhu, bukan kitab ini yang aku baca. Manafi, ya. Al-kitaba lebih rajih nasab daripada rafa' dan terletak setelah manafiyah. La Zaidan, la Zaidan, akramtuhu, saya ulang ya. La Zaidan ukrimuhu, pakai ukrimuhu. La Zaidan ukrimuhu, bukan si Zaid yang aku muliakan. Zaidan lebih rajih dibaca nasab karena terletak setelah la nafiyah. In Zaidan, darabtuhu, bukan si Zaid yang aku pukul. Zaidan lebih rajih dibaca nasab karena terletak setelah apa ini? In nafiyah. Arabiah, Idza waqa'a. Idza waqa'a al-mas'ulu anhu. Ba'da atifin multasiqin bihi, pakai sod multasiqin bihi, ba'da atifin multasiqin bihi, maktufan, maktufan ala jumlatin fi'liyatin, maktufan ala jumlatin fi'liyatin madhkuratin qablahu, madhkuratin qablahu. Nah, qama salimun, wa khalilan akramtuhu. Qama salimun, wa khalilan akramtuhu. Perhatikan yang keempat, jika mas'ul anhu terletak setelah huruf ataf yang tersambung dengannya, yang ataf pada jumlah fi'liyah yang disebutkan sebelumnya. Perhatikan contohnya, qama salimun jumlah fi'liyah ya, khalilan itu mas'ul anhu terletak setelah huruf ataf yang bersambung dengannya, wa khalilan, yang mana dia ataf pada jumlah fi'liyah sebelumnya, maka khalilan lebih rajih dibaca nasab akramtuhu. Nah, al-khamisah, yang kelima, ayyutawahhama an, ya pakai an, an yutawahhama pakai ha, fi'rafi annal fi'la sifatun, ayyutawahhama fi'rafi annal fi'la sifatun. Nahu qawlihi ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu, inna kulla shay'in khalaqnahu. Al-Qamar ayat 49. Yang kelima, jika mas'ul anhunya dirafa, maka akan ada anggapan fi'ilnya itu na'at, padahal tidak na'at ya. Maka supaya anggapan itu tidak terjadi, mas'ul anhunya sebaiknya dinasab Kalau di rafa', maka akan muncul anggapan fi'ilnya atau mas'ulnya itu na'at, padahal enggak na'at. Contoh, inna, awas, domir jadi apa? Isimnya inna. Kulla syai'in mas'ul anhu, ya, maf'ul bi, khalaqnahu mas'ul. Khalaqna bukan sifat dari kulla syai'in. Nah, oleh sebab kulla lebih baik dibaca apa ini? Nasab daripada rafa. Kalau rafa akan ada anggapan khalaqnahu di rafi sebagai na'at. Baik. Kalau seandainya fi'ilnya dianggap sebagai na'at, maka mas'ul anhunya wajib rafa. Seperti dalam ayat yang lain, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Fa'aluhu na'at. Maka dibaca kullu syai'in. Nah, yang ini supaya tidak dianggap na'at, maka dinasab gitu loh, ya. Sehingga lebih baik nasab. As-sadisah, yang keenam. Ayo. Ayakunal mas'hulu anhu, ayakunal mas'hulu anhu jawaban listifhamin mansubin, ayakunal ismu ayakunal mas'hulu anhu jawaban listifhamin mansubin nahu zaidan daraptuhu. Jawaban liman qala, jawaban liman qala ayyahum darabta, ayyahum darabta au man darabta yang keenam, jika mas'ul anhu menjadi jawaban dari istifham yang nasab. Contoh, ada yang bertanya, ayyahum darabta. Ayyahum kan nasab, ya, istifhamnya itu nasab. Ayyahum darabta, ayyahum maf'ul bih. Siapa di antara mereka yang kamu pukul? Terus kalian jawab zaidan daraptuhu. Lebih baik nasab zaidannya, ya. Nah, karena istifhamnya nasab. Tapi kalau rafa enggak masalah, zaidun daraptuhu. Atau man darabta. Nah, man kan istifham. Dia nasab jadi maf'ul bih. Maka ketika dijawab zaidan daraptuhu, zaidan mas'ul anhunya ini lebih baik dibaca baik nasab, karena istifhamnya nasab. Taib barakofikum. Berarti yang wajib nasab sudah, yang lebih rajih nasab sudah. Nah, kurang tiga, ya, kurang tiga berdua. Oh, kurang dua, ya? Tiga. Seperti yang wajib rafa belum, yang lebih rajih rafa belum, yang sama rafa sama nasab juga belum. Nah, barfiku. Kapan? Nah, al-mas'alah tu athamina, masalah yang ke-8. Bapak-bapak sabar ya. Nah, kalian sudah terlatih kok tangannya kuat ya. Nah, insyaallah enggak sampai putus tangannya ya. Nah. Al-mas'alatu athamina yajib. Raf'ul mas'ghuli anhu. Yajib. Raf'ul mas'ghuli anhu fi mawdi'ain. Fi mawdi'ain. Wajib membaca rafa mas'ul anhu. Jadi apa? Mubtada ya. Jumlah setelahnya khobar. Di dua tempat. Al-awwal idza waqa'a. Al-mas'ulu anhu. Ba'da idza al-fujaiyah. Fi qawli ba'd an-nuhah. Fi annahu la yaqa'u ba'da idza al-fujaiyah illa al-asma'u mutlaqan. Fi qawli ba'dhin nuhati fi qawli ba'din nuhati fi annahu la yaqa'u ba'da idza al-fujaiyah illa al-asma'u mutlaqan. Wajib mas'ul anhu dibaca rafa. Hah? Jadi mubtada namanya. Jadi jumlah khobarnya jika terletak setelah apa yang idza fujaiyah menurut sebagian ahli nahwu yang menyatakan bahwa setelah idza fujaiyah itu harus berbentuk isim secara mutlak. Apa ada pendapat lain? Ada, sebagian yang lain mengatakan bahwasanya setelah idza fujaiyah itu bisa isim, bisa fi'il secara mutlak. Ada juga bisa isim atau fi'il dengan syarat tertentu ya. Tapi pendapat yang terkuat di antara itu ialah yang setelah idza fujaiyah mesti isim. Karena mesti isim, mas'ul anhunya harus dirafa. Mengapa? Supaya jadi mubtada, supaya tidak ada fi'il yang tersembunyi. Kalau ada fi'il, maka qaidah setelah idza fuja'iyah harus isim batal. Ya, na'am. Nahu, contoh. Kharajtu. Kharajtu. Fa idza al-jawwa. Fa idza al-jawwa. Wawu ditasdid. Fa idza al-jawwa. Mala'ahu, pakai hamzah, mala'ahu al-ghubar, al-ghubar. Al-ghubar. Khastu, aku keluar. Fa'idha al-jawwa, tiba-tiba udara jawa ya, mala'ahul ghubar, dipenuhi oleh apa ini? Debu. Debu. Nah, kenapa? Ada badai pasir. Oh. Coba perhatikan. Fa'idha al-jawwa. Fa'idha al-jawwu. Waduh. Ayo. Fa'idha al-jawwu. Kalimat yang wahai. Khorastu. Fa'idha al-jawwu. Bukan al-jawwa. Al-jawwu mal'ahu al-kubar. Aku keluar. Tiba-tiba udara dipenuhi oleh apa ini? Debu. Al-jawbu harus atau wajib rafa. Karena terletak setelah apa ini? Idza fuja'iyah. Karena idza fuja'iyah itu setelahnya harus isim. Maka harus rafa mas'ul anhunya itu. Supaya jadi mubtada, jumlah setelahnya mala'ahu al-ghubar, jadi ghubarnya. Biar tidak ada fi'il yang tersimpan. Ya, nah supaya qaidah setelah idza fuja'iyah itu harus isim tetap terjaga. Nah, atsaniyah, tempat yang kedua, atsani. Idza waqa'a. Idza waqa'a al-mas'ghulu anhu. Idza waqa'a al-mas'ghulu anhu. Qabla. Awas. Awas. Qabla. Yang membedakan ya. Kalau tadi kan ba'da, ini qabla. Al-Fadin. Qabla Al-Fadin laha sadrul kalam. Qabla Al-Fadin laha sadrul kalam. Wahia mayali. Wahia mayali. Jika mas'ul anhu terletak sebelum. Awas. Jika mas'ul anhu terletak sebelum lafaz-lafaz yang biasa di permulaan kalam. Jadi mas'ul anhu dulu, kemudian baru lafaz-lafaz yang biasa di permulaan kalam. Maka mas'ul anhunya wajib rafa. Lafaz-lafaz tersebut sebagai al-awwal, al-istifham, nahu, abuka, hal tuhibbuhu, nah, bapakmu, apa kamu cinta sama bapakmu, ya? Suka enggak sama bapakmu? Sama abimu, eh? Abuka. Wajib. Jadi apa? Mubtada. Kenapa? Karena terletak sebelum hal. Nah, setelahnya ada hal. Hal tuhibbuhu. Istifham, ya. Afani ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah. Nahu. Al-kasulu. Al-kasulu. Ma usahibuhu. Al-kasulu ma usahibuhu. Al-kasul artinya apa? Pemalas. Aku gak mau berteman sama dia. Al-kasulu wajib dibaca rafa. Karena terletak setelah karena terletak sebelum manafiyah. Manafiyah selalu di permulaan kalam. Berarti al-kasul mubtada ma usahibuhu khabarnya. Al-thalis Adawatu syarti nahu ahuka. Ahukam in ra'aitahu ahukam in ra'aitahu fa'akrihu assalam fa'akrihu assalam pakai hamzah fa'akrihu assalam. Saudara laki-lakimu, jika kamu melihatnya, maka sampaikan salam kepadanya. Fa'akrihu assalam. Akhuka wajib dibaca rafa. Jadi mubtada, ya. Karena terletak sebelum ada tusya'il. Akhuka in ra'aitahu fa'akrihu assalam. Arabi halla halla nahu al-la'bu al-la'bu halla taraktahu. permainan ini sebaiknya engkau tinggalkan. Halla. Al-la'bu halla taraktahu. Al-la'bu mubtada wajib rafa karena terletak sebelum halla. Halla taraktahu khobarnya. Ar-rabi. Al-khamis. Ala. Ala. Ummuka. Ala tukrimuha ummuka. Ala tukrimuha. Ibumu. Tidakkah engkau memuliakannya? Ummuka mubtada wajib rafa karena terletak sebelum ala. Naam. Ala tukrimuha khobarnya. Asaris. Alamul ibtidai. Alamul ibtidai. Nah. Al-Ustadu. Al-Ustadu. Lahuwa muallimuka. Al-Ustadu. Lahuwa muallimuka. Naam. Salah. Al-Ustadu lahuwa muallimuhu. Al-Ustadu lahuwa muallimuhu. Yang ke berapa ya? 6 ya? Labulib yang kelima. Nah, yang labulib tidak itu. Yang keenam. Itu terletak sebelum labib tidak. Contoh al-Ustadu lahuwa muallimuhu. Pak Ustad itu adalah pengajarnya. Al-Ustadu tidak wajib rafa karena terletak sebelum lamul ibtida. Lahuwa muallimu jumlah setelahnya khobar. Asabi. Tam al-khobariyah. Tam al-khobariyah. Lahu al-fakiru kam a'taituhu. Al-fakiru kam a'taituhu. Ini terletak sebelum kam khobariyah, maka wajib rafa. Contohnya al-fakiru mubtada wajib rafa karena terletak sebelum kam khobariyah. Orang fakir itu sering aku memberinya. Kam a'taitu khabarnya. Afamin. At-ta'ajjub. At-ta'ajjub. Nah, as-sidqu. As-sidqu ma ahsanahu. As-sidqu ma ahsanahu. jika terletak sebelum ta'ajjud, maka mas'ul anhunya wajib rafa' jadi mubtada. Contoh as-sidqu mubtada wajib rafa' karena terletak sebelum ta'ajjud. Ma'ahsanahu khobarnya. Tayyib. Ini semua tempat-tempat mas'ul anhu wajib dibaca apa ini? Rafa' jadi mubtada dan jumlah setelahnya jadi khob. Barakofikum. Selanjutnya al-mas'alatu. Atas ya. Ya. Pembahasan berikutnya ya. Ini bukan sambungannya tadi ya. Betul. Kan yajibu raf'ul mas'ul anhu itu masalah berapa itu? Athamina. Naam. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Yajuzu. Sekalian selesai, nanggung. Saya sekalian saja. Ya. Nanggung sana ya. Nah, oh ihsan masih kuat. Yajuzu raf'ul mas'uli anhu wa nasbuhu 'ala sawa. Yajuzu raf'ul mas'uli anhu wa nasbuhu 'ala sawa. Idza kana maktufan ala jumlati dhati wajhain. Idza kana maktufan ala jumlati dhati wajhain. Dhati wajhain ay allati sadruha ismun wa ajzuha fi'lun ain jim za wa ajzuha fi'lun. Lahu salimun safa'u wa khalilun akramtuhu au wa khalilan akramtuhu. Salimun safa'u wa khalilun akramtuhu. Au wa khalilan akramtuhu. Saya ya juzu raf'ul mas'uli anhu wa nasbuhu 'ala sawa idza kana ma'tufan 'ala jumlati dhati wajhain ay allati sadruha ismun wa ajzuha fi'lun. Lahu salimun safara wa khalilun akramtuhu au wa khalilan akramtuhu. Mas'ul anhu boleh rafa, boleh nasab. Ala sawa derajatnya sama. Nasab boleh, rafa boleh, dan imbang nilainya, enggak ada yang lebih rajih. Jika mas'ul anhu atof pada jumlah dhatu wajhain, jumlah yang memiliki dua bentuk, yakni yang diawali dengan isim dan diakhiri dengan fi'il. Nah, perhatikan contohnya. Salimun safar, namanya jumlah dzatul wajhain ya. Karena diawali dengan salim isim, diakhiri dengan fi'il safar. Namanya jumlah dzatul wajhain. Wa khalilun akramtuhu. Nah, khalilun mas'ul anhu. Boleh baca apa? Karena dia ataf kepada jumlah dzatul wajhain. Boleh juga baca nasab wa khalilan akramtuhu. Nah, kalau dibaca rafa, lihat salimnya. Kalau dibaca nasab, lihat safaronya. Ya. Nah. Baik. Al-mas'alatu al-asyah terakhir. Masalah tu alasyah yang ke-10. Iklam, iklam idza lam yaq iklam annahu iqlam annahu idza lam yakun, idza lam yakun ma yujibun nasba. Idza lam yakun ma yujibun nasba wala ma yurajjihuhu wala ma yujibu raf'a wala ma yujibu raf'a wala ma yujib amrayni ala sawa wala ma yujizu amrayni ala sawa yurajjahu arrafu yurajjahu arrafu nahu alkitabu qara'tuhu ketahuilah jika tidak ada yang menyebabkan mas'ul anhu wajib nasab, juga tidak ada yang merajikan mas'ul anhu nasab, juga tidak ada yang mewajibkan mas'ul anhu rafa, juga tidak ada yang membolehkan dua perkara alas sawa, maka hukum yang dipakai ialah merojihkan apa ini rafa ya. Nah, contoh alkitabu qara'tuhu, alkitabu mubtada qara'tuhu, jumlah setelahnya khobarnya. Enggak ada yang mewajibkannya nasab, enggak ada yang merojihkannya nasab, enggak ada yang mewajibkannya rafa, tidak ada yang menyebabkan jawazul amrain ala sawat, maka rajih rafa. Nah, Kalau Alkitabah qara'tu boleh enggak? Alkitabah qara'tu boleh apa enggak? Boleh, tapi yang rajih apa? Kenapa? Ya, penyebab-penyebab yang lain enggak ada semua, berarti rajih apa? Kenapa? Karena hukum asal tidak ada pembuangan. Hukum asal ya, apa kata tampilan zahir itu Alkitabu, ya sudah, berarti sebelumnya enggak ada apa-apanya. Berarti rafa mutaka. Nah, ya. Jadi hukum asal enggak ada pembuangan, enggak ada dikira-kirakan, enggak. Yang muncul apa? Ya itu sudah. Sehingga kalau tidak ada alasan apapun, maka hukum asalnya apa ini? Rafa. Jangan sekali-kali wajibkan nasab. Nah, atau yang lain. Jelas ya? Nah, wallahu taala al-shawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang istighal. Semoga bisa dipahami dengan baik, dimurojaah lagi ya, supaya nyantol ya. Nah, selanjutnya pembahasan tentang fi'il muta'addi, fi'il lazim. Kenapa kok bahas fi'il muta'addi, fi'il lazim? Kalian akan berjumpa dengan mansubatul asma. Mansubatul asma itu ya maf'ul maf'ul, tamyiz dan lain-lain ya. Dan kalian sudah mendekati separuh alfiah. Kalau sudah sampai tamyiz, kalian berarti dapat separuh perjalanan alfiah. Semangat ya. Nah, separuhnya lagi ya kita nikmati dulu ya perjalanan ini. Barakallahu. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan alfiah ibnu Malik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.